Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billahi wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar radio muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita karunia-Nya sehingga kita pada sore hari ini kembali berjumpa untuk melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai hadis-hadis akhlak yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Dan kemarin kita telah selesaikan kurang lebih setengah bab 8, yaitu pembahasan tentang merawat anak yatim atau menghidupi anak yatim, ya. Dan kita lanjutkan pembahasan kita. Kalau kemarin kita bahas mengenai keutamaan merawat anak yatim, bagaimana dia nanti akan ditempatkan di surga bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kedekatan para penanggung anak yatim bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan juga bagaimana para salaf terdahulu, para sahabat terdahulu itu mereka perhatian dengan anak yatim. Ya, kita akan lanjutkan di halaman 119. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Insan, ya, tentang karakteristik penduduk surga. Di antara sifat penduduk surga adalah mereka memberi makan kepada orang-orang miskin, orang anak-anak yatim dan para tawanan. Yang mereka berikan itulah ala hubbihi. Ya, makanan yang mereka sukai. Ya, dari hartanya mereka berikan makanan yang terbaik. Ya, yang mereka suka mereka berikan kepada orang-orang miskin, anak yatim dan para tawanan. Ya. Padahal mereka, ya, mencintai harta mereka, mencintai makanan mereka, akan tapi mereka mendahulukan kecintaan mereka kepada Allah dibandingkan kecintaan terhadap jiwa-jiwa mereka sendiri. Dan mereka, ya, mencari-cari, ya, orang yang lebih membutuhkan dari mereka, ya, untuk dikasih makan, ya, berupa anak, orang-orang miskin, anak-anak yatim dan para tawanan, ya. Dan mereka memaksudkan dengan infak mereka, dengan amal mereka memberi makan kepada mereka, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, la yuriduna minhum jazaan wala syukura. Mereka tidak mengharapkan balasan dan tidak mengharapkan rasa, tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Ya, itu ciri-ciri, salah satu ciri penduduk surga, ya. Memberi makan orang, ya, apa yang mereka sukai sendiri. Kemudian, ya, di situ juga dia tidak mengharapkan balasan dari yang dikasih makan atau bahkan sekedar ucapan terima kasih pun dia tidak mengharapkannya. Dia hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan diriwayatkan dari Hamzah bin Najih Abu Umarah, beliau mengatakan, aku mendengar Al-Hasan mengatakan bahwasanya laqad ahidul muslimin, aku telah menemui masa-masa kaum muslimin, yaitu para sahabat Nabi. Ya. Wa inna ar-rajula minhum la yusbihu fa yaqul ya ahliyah yatimakum yatimakum. Ya. Dan salah seorang dari mereka mengatakan, wahai keluargaku, wahai keluargaku. Ya. Perhatikan anak yatim kalian, perhatikan anak yatim di antara kalian, ya. Ya ahliyah, miskinakum, miskinakum. Wahai keluargaku, keluargaku. Ya, perhatikan orang miskin di antara kalian. Perhatikan orang miskin di antara kalian. Ya ahliyah, jarakum, jarakum. Ya, wahai keluargaku, perhatikanlah tetangga-tetangga kalian. Ya, jadi mereka di pagi hari mengingatkan keluarganya untuk, ya, memperhatikan anak yatim, memperhatikan orang miskin dan tetangganya. Ya. Wa usri'i bi khiyarikum wa antum kulla yaumin tardulun. Ya. Dan orang-orang terbaik di antara kalian itu banyak yang sudah dipanggil oleh Allah, banyak yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalian dalam kondisi terhina. Ya, setiap hari kalian merasa atau kalian menjadi terhina karena diangkatnya orang-orang yang terbaik di antara kalian. Ya. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Ya. Jadi maksudnya di sini adalah mereka memanggil keluarganya. Ya. Dan mereka mengatakan yatimakum yatimakum, yaitu ahsinu ilaihi wa akrimhu wa akrimuhu, yaitu berbuat baiklah kepada anak yatim, muliakanlah mereka dan rawatlah mereka. Ya. Dan ini sesuatu yang sudah jamak terjadi di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yatawasawna bi ri'ayatil aitam. Mereka saling berwasiat untuk saling supaya merawat anak yatim. Ya, dan juga memberi makan orang miskin dan ya menegakkan atau menunaikan hak-hak tetangga. Ya, mereka senantiasa saling berwasiat, ya, saling berpesan, saling menasihati untuk supaya ya perhatikan anak yatim, perhatikan orang miskin dan juga tetangga kalian. Ya, terkait dengan tetangga kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, ya. Dan masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dihiasi dengan hal-hal seperti ini. Ya, perbuatan baik kepada anak yatim, ya, dengan merawat mereka, kemudian juga bahkan di kita dapati bahwasanya sebagian atau sejumlah sahabat dan sahabiat, ya, mereka menanggung anak-anak yatim, ya, dan ya betul-betul memasukkan anak yatim itu ke rumah mereka, menjadikan anak yatim itu seperti keluarga mereka sendiri, ya. Wa qamu 'ala ri'ayatihim wal ihsani ilaihim, dan mereka rawat dengan baik, mereka ya betul-betul jadikan itu seperti anak mereka. Fakanu ma'wal aitam, dan rumah-rumah mereka menjadi rumah-rumah yang perlindungan bagi anak-anak yatim, ya. Dan menjadi tempat mereka diperlakukan dengan baik, dan begitu pula di zaman setelah sahabat, itu zaman tabi'in, ya. Zaman setelah sahabat berarti zaman tabi'in, dan zaman-zaman setelah mereka itu sudah menjadi kebiasaan di kalangan mereka, ya. Diriwayatkan dari Asma bin Ubaid, ya. Dia mengatakan, ya, aku bertanya kepada Ibnu Sirin, ya. Ia mengatakan, indi yatimun, aku punya seorang anak yatim, ya. Dia cerita kepada Ibnu Sirin bahwasanya aku punya anak yatim, ya. Maka Ibnu Sirin mengatakan, isna' bihi ma tasna'u biwaladik. Kata Ibnu Sirin, perlakukan dia seperti engkau memperlakukan anakmu sendiri, ya. Idribhu ma tadribu waladak, dan pukul dia sebagaimana kamu memukul anakmu, ya. Maksudnya pukul di sini pukul dalam rangka mendidik, ya, bukan dalam rangka KDRT, ya. Tapi pukullah dia, didiklah dia sebagaimana engkau mendidik anakmu, ya. Yaitu maknanya adalah ketika engkau suka dan engkau berharap apa namanya sesuatu yang baik untuk anak-anakmu, maka perlakukan anak yatim itu yang engkau tanggung hidupnya itu seperti anakmu sendiri, ya. Dan ini merupakan kaidah yang agung, yang merupakan salah satu pondasi dari bab yang kita bahas ini, yaitu mendidik anak yatim, ya, sebagaimana mendidik anak sendiri, ya. Ta'dibul yatim wa tarbiyatihi wa kafalatih, ya. Mendidik anak yatim, kemudian memberi pengajaran kepada mereka dan menanggung kehidupan mereka, ya. Dan ini dengan cara tadi merawat, berbuat baik, kemudian sebagaimana ya seorang itu merawat anak-anaknya sendiri. Dan ketika di sini dikatakan idribhu ma tadribu waladak, pukullah dia sebagaimana engkau memukul anakmu, maksudnya ketika dia memang membutuhkan pukulan, ya. Dan tentu pukulan di sini merupakan obat yang paling terakhir, ya, akhirud dawa, merupakan istilahnya solusi yang paling buntut lah, solusi yang paling terakhir, ya. Tidak kemudian langsung ujuk-ujuk langsung dipukul, enggak, ya. Akan tapi tentu setelah, ya, adanya muhawalat, adanya dialog, ya, dialog dulu, kemudian pendekatan lagi ya, kemudian dididik lagi, diomongin ya, kemudian ditegur ya, kemudian diajak empat mata, bicara empat mata ya, dinasehati, diberi wejangan, diingatkan ya. Nah, baru ketika apa namanya tidak bisa lagi, semua itu sudah dilalui, maka barulah kemudian memukul ya. Dan memukul di sini pun adalah ya dengan pukulan yang lembut ya dan penuh kasih sayang. Jadi tidak kemudian sampai menimbulkan rasa sakit ya, tapi betul-betul pukulan yang mendidik ya, bukan sesuatu yang menyakitkan atau apalagi menimbulkan bekas ya. Makanya namanya bukan seorang yang penyayang ya. Kalau seorang yang penyayang, dia tetap mukul ya, tapi dengan pukulan yang sayang atau misalnya dengan hukuman lain yang intinya semuanya itu adalah untuk mendidik dia supaya menjadi anak yang baik. Karena didikan itu kadangkala tidak cukup hanya dengan ngomong aja ya. Anak itu kadang ada kalanya perlu dihukum ya. Ada kalanya dia memang harus menangis ya. Ada kalanya harus menangis. Kalau memang dia misalnya manja, merengek-rengek sesuatu yang kita tahu itu berbahaya buat dia atau minimal tidak bermanfaat buat dia, maka kita berusaha untuk mendidik dia walaupun dia harus nangis ya. Jadi ini tentang bagaimana kita mendidik anak itu, mendidik anak yatim itu seperti kita mendidik anak kita sendiri ya. Kalau kita ingin anak kita baik, kita didik dia sampai dia itu mungkin nangis-nangis, sampai dia itu harus kita tepuk, kita pukul ya. Tapi itu juga kita tahu itu untuk kebaikan dia. Maka begitu pula kita memperlakukan anak yatim yang kita tanggung ya. Kemudian di hadis selanjutnya diriwayatkan dari Zainab imra'ati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Jadi ini Zainab istri dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau bercerita, "Kuntu fil masjidi fa ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa qala tasaddaqna walau min hulliyatik min hulliyikun." Ya. Beliau bercerita, suatu ketika aku berada di masjid, kemudian aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai para wanita, bersedekahlah walaupun dari perhiasan kalian." Ya, bersedekahlah walaupun dari perhiasan kalian. "Wa kanat Zainabu tunfiqu ala Abdillah wa aitam fi hijriha." Dan ketika itu Zainab itu juga ya bersedekah kepada suaminya sendiri, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah bin Mas'ud ini bukan termasuk orang yang kaya ya. Dan Zainab punya uang ya, sehingga dia malah bersedekah kepada suaminya dan anak-anak yatim yang ada dalam rumahnya ya. Qala faqalat li Abdillah, maka dia bertanya kepada suaminya, "Sal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ayajzi anni an unfiqa alayka wa ala aitamin fi hijri min as-sadaqah." Tolong tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ketika aku bersedekah kepadamu dan kepada anak-anak yatim di rumahku, apakah itu bisa dianggap sebagai sedekah ya. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan ya, "Sali anti Rasulullah." Coba kamu sendiri yang nanya ya. Jadi si istrinya nyuruh Abdullah bin Mas'ud ya, untuk nanya ke Nabi ya. Abdullah bin Mas'ud malah mengatakan, "Kamu sendiri yang nanya ya, biar marem lah ya, biar mantep." Fantalaqat ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Zainab kemudian pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Fawajadtu ra'atan minal ansari 'alal babi hajatuha mithlu hajati." Kemudian aku dapati ada seorang wanita dari kalangan Ansor yang kebutuhannya itu sama dengan kebutuhanku. Sama-sama pengen bertanya kepada Nabi ya. "Famarra 'alaina Bilal." Kemudian Bilal ternyata ada di situ, ketemu dengan kita. Ya, "Faqulna salin nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayajzi anni an unfiqa ala zawji wa aitamin li fi hijri." Tolong Bilal tanyakan kepada Nabi, apakah ketika aku menginfakkan harta untuk suamiku dan anak-anak yatim di rumahku itu termasuk sedekah, akan dibalas oleh Allah. "Wa qulna la tukhbir bina." Dan tolong juga katakan kepada Nabi, jangan bilang itu dari kami. Ya, seolah-olah mereka ingin menyembunyikan amal mereka. Ya, yang penting pokoknya ada wanita nanya gitu, tapi jangan bilang dari Zainab, gitu ya. Fadakhala fasa'alahu faqala man huma. Maka Bilal pun masuk ke rumah Nabi dan nanya kepada Nabi. Maka gantian Nabi tanya, man huma, siapa yang nanya ini, dua wanita ini? Qala Zainab. Dia katakan Zainab. Ya. Qala ayyuz Zainab? Zainab yang mana? Zainab kan banyak ya. Anak Nabi juga namanya Zainab, istri dan seterusnya itu kan banyak ya. Qala imra'atu Abdillah. Zainab yang merupakan istrinya Abdullah bin Mas'ud. Ya. Qala na'am laha ajran, ajrul qarabah wa ajrus sadaqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya, katakan kepadanya bahwasanya dia mendapatkan dua pahala." Ya. Yang pertama ajrul qarabah, pahala karena ya berbuat baik kepada kerabat, ya pahala silaturahim. Wa ajrus sadaqah, dan juga mendapatkan pahala sedekah. Ya, sedekah kepada suaminya sendiri. Maka mendapatkan pahala qarabah, pahala silaturahim, ya, pahala kekeluargaan, dan juga mendapatkan pahala sedekah. Ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, ya, walaha minhu aulad, dan dia punya anak dari suaminya ini, thumma taqumu ala ri'ayatihim wa kafalatihim wal qiyami bin nafaqati alaihim wal ihsani ilaihim wa tarbiyatihim wa ta'dibihim, laha thawabun azim indallahi tabaraka wa ta'ala liqiyamiha ala aitamiha. Ya. Maka seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, kemudian dia menjadi janda, ya, dia punya anak dari suaminya ini, ya, kemudian dia rawat mereka, dia tanggung kehidupan mereka, dia nafkahi anak-anak tersebut, dia berbuat baik kepada anak-anaknya, mendidik mereka, mengajari mereka, maka dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena perbuatannya tersebut, ya, kepada anak-anak yatim dari dirinya sendiri. Ya, sekali lagi bukan anak yatimnya orang lain. Anak yatim dari dirinya sendiri, ya, karena dia punya anak, suaminya meninggal kan anaknya jadi yatim, ya. Dia merawat anaknya sendiri itu mendapatkan pahala yang luar biasa besar, ya. Dan yajtami'u laha fi infaqiha 'alaihim ajran. Dan dia akan mengumpulkan dua pahala sekaligus. Yang tadi, pahala sedekah, ya, kepada para yatim tersebut karena dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, ya, dengan amal soleh ini, dan juga pahala silatul qurabah, ya. Pahala menyambung kekerabatan dan berbuat baik kepada kerabat atau keluarga, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-shadaqatu 'alal miskin, ya, shadaqatun wa hiya 'ala dzirrahimi wa hiya 'ala dzirrahimi itsnatan, shadaqatun wasilatun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah kepada seorang yang miskin itu adalah terhitung satu sedekah. Kalau sembarang orang miskin, ya, terhitung satu sedekah. Wa hiya 'ala dzirrahimi itsnatan. Kalau kepada yang masih kerabat itu ada dua pahala, terhitung dua sedekah. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim. Ya, makanya kalau kita punya harta yang lebih utama untuk kita infakkan itu bukan orang yang jauh di sana, orang yang enggak kita kenal, bukan. Kita punya sepupu misalnya, punya paman, punya ponakan, ya, atau punya bahkan saudara sendiri masih kekurangan, infakkanlah harta kita untuk yang terdekat. Karena kita akan dapat dua pahala, pahala sedekah dan silaturahim. Ya. Dan siapa yang menggabungkan kedua pahala ini, dua sifat ini, ya, yaitu al yutma wal qarabah, yaitu keyatiman dan juga masih kerabat, fa innal infaqa alaihi min iqtihami al-uqubah. Al-Aqabah, ya. Barang siapa yang menginfakkan harta kepada orang yang terkumpul di dalamnya dua sifat ini, yaitu sifat yatim dan sekaligus sebagai kerabatnya, maka dia termasuk orang-orang yang dalam yang termasuk iqtiham al ya aqabah, yaitu orang yang menempuh jalan yang sulit, ya. Apa maknanya? Ya, maknanya adalah kalau kita baca dalam surat Al-Balad, ya, dalam surat Al-Balad, falaqtahamal aqabah. Ya, dan mengapa mereka menempuh mengapa mereka tidak menempuh jalan yang sulit? Wa ma adraka mal aqabah, dan tahukah engkau apa itu jalan yang sulit? Faqqu raqabah. Yang pertama adalah membebaskan budak. Ya. Membebaskan budak. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Atau memberi makan kepada yang membutuhkan di hari kelaparan. Ketika lagi ada wabah kelaparan misalnya, atau lagi ada ya seperti corona seperti ini ya. Ini orang-orang lagi pada kelaparan. Ya, apalagi awal-awal corona itu akan berat sekali karena orang-orang pada enggak bisa keluar. Ya, itu hari-hari kelaparan, maka memberi makan di masa-masa tersebut termasuk adalah ya iqtiham al-aqabah, yaitu menempuh jalan yang sulit yang dimaksud dalam ayat ini. Yatiman dza maqrabah, dan memberi makan yatim yang masih kerabat. Ya. Au miskinan dza matrabah, atau miskin yang sangat miskin, yang tidak punya apa-apa. Ya, jadi iqtaham al-aqabah di sini menempuh jalan yang sulit untuk menuju ke surga, maksudnya seperti itu. Ya. Jadi di antara jalan yang ditempuh untuk sampai ke surga itu jalan yang memang terkadang sulit, yaitu misalnya membebaskan budak. Ya. Dia punya budak sendiri, sudah enak-enak dilayani budak, dia bebaskan. Atau budak orang lain dia bebaskan dengan uang yang dia punya. Memberi makan kepada orang yang membutuhkan di masa sulit. Dan juga memberi makan anak yatim yang masih kerabat. Atau orang miskin, yang sangat membutuhkan. Nah, ini adalah jalan yang ya al-aqabah, ya, jalan yang sulit namun itu akan menghantarkan ke surga, ya. Dan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau mengatakan, ja'atni miskin miskinatun tahmilu ibnatain laha. Ini pernah kita bacakan, ya. Datang kepadaku seorang wanita miskin yang membawa dua anak, ya. Fat'amtuha thalathata marat, kemudian aku beri makan dia, atau aku berikan kepada dia tiga kurma, ya. Fa'atatku la wahidatin minhuma tamratan, maka dia berikan apa kepada kedua anaknya ini, anak perempuan ya di sini ya, anak perempuan ini dia berikan satu-satu, masing-masing satu kurma. Warafa'at ila fiha tamratan litakulaha, dan dia simpan untuk satu untuk dia makan sendiri, ya. Fastat'amatha ibnataha, maka anaknya juga pengin makan apa yang dia punya, jatahnya dia pengin dimakan sama anaknya, ya. Anaknya kayaknya masih kurang satu kurma, ya. Fasyaqqatit tamrata allati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma, maka kemudian dia pecah, dia belah kurma yang harusnya punya dia, dia berikan kepada anak-anaknya. Fa'ajabani sya'nuha, maka ini membuatku kagum, kata Aisyah, ya. Fadzakartu alladhi sana'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, innallaha qad awjaba laha bihal jannah, sungguhnya Allah telah mewajibkan surga bagi wanita ini, ya. Au a'taqaha biha minan nar, atau Allah bebaskan dia dari api neraka, ya, karena dia penyayang kepada anaknya, kepada kedua anak perempuannya, ya. Dan di sini tentu maksudnya adalah wanita ini janda, ya. Dia butuh makan, dia bawa anaknya yang tentu saja yatim, ya. Maka di sini masuk kepada bab dia mengasihi anak yatim walaupun anaknya sendiri. Wari Ibnu Bukhari juga melewatkan dalam lafaz yang lain kurang lebih sama, ya. Ya, ceritanya sama, dan kemudian Aisyah cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yali min hadhil banat syai'a fa ahsana ilaihin kunna lahu sitran minan nar." Ya. Barang siapa yang merawat anak-anak perempuan ini, ya, kemudian dia berbuat baik kepada mereka, ya, maka itu akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Ya. Jadi walaupun itu anaknya sendiri, tapi anaknya sendiri itu sudah yatim, nggak punya bapak. Ya, ini akan menjadi penghalang bagi api dari api neraka. Ya. Maksudnya apa? Ya. Barang siapa yang menjadi wali yang mengurusi anak-anak perempuan yang yatim, mengurusi nafkah mereka, kemudian merawat mereka, menanggung kehidupan mereka, ya, membesarkan mereka, itu akan mendapatkan fadilah atau keutamaan ini. Ya. Wa khassal banat bidzikri li'annahunna ahwaju wa adhaf. Dan kenapa di sini disebut anak-anak perempuan secara khusus, ya, bukan sekedar anak, ya, tapi anak perempuan karena mereka lebih membutuhkan dan lebih lemah, ya. Mereka orang anak-anak perempuan itu lebih lemah daripada laki-laki. Maka disebutkan secara khusus, ya. Dan secara umum dia juga mencakup, ya, orang-orang yang menanggung kebutuhan anaknya, mendidik anaknya dan berbuat baik kepada anak perempuannya ini, ya. Dan juga mencakup orang-orang yang menanggung anak-anak yatim, anak-anak perempuan yang yatim secara umum, ya. Dan juga mencakup, ya, orang-orang yang menanggung para janda, ya. Dan juga mencakup pahala tersebut bagi para janda yang merawat anak-anak mereka sendiri yang yatim. Ya, kalau janda otomatis anaknya yatim, kecuali dia nikah lagi, beda cerita, ya. Kalau janda yang kemudian tidak menikah lagi atau mungkin belum menikah lagi, kemudian dia rawat anak-anaknya sendiri, ya, maka ini sama kondisinya dengan yang ada pada hadis tadi, yaitu wanita yang miskin yang penyayang kepada kedua anaknya yang telah yatim, ya. Walidha bawaballahu al-Bukhari rahimahullah fi kitabihi al-Adabul Mufrad biqaulihi babu fadli man ya'ul yatiman lahu. Oleh sebab itu Imam Bukhari ketika membawakan hadis di atas, ya, dalam kitab beliau Adabul Mufrad, beliau memberikan judul. Apa judulnya? Bab keutamaan orang yang menanggung anak yatim yang mana itu adalah anaknya sendiri, ya. Keutamaan orang yang menanggung anaknya sendiri yang yatim. Jadi jangan dikira merawat anak yatim itu anaknya orang, anaknya kerabat, tidak. Anaknya sendiri kalau dia yatim, dia juga dapat pahala merawat anak yatim. Ya. Hadza waqad amara Allah azza wa jalla bi hifdzi amwalil aitam. Dan demikianlah, ya, Allah juga memerintahkan untuk menjaga harta anak yatim. Wa hadzara min akliha dzulman, dan memperingatkan dengan keras, ya, untuk tidak memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, ya. Wa rattaba 'ala dzalika asyaddal 'iqab, dan itu akan mengakibatkan dia mendapatkan azab, ya, atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam dua tempat dalam Al-Qur'an. Yang pertama, Allah taala mengatakan wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Ya, janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang benar, kecuali dengan cara yang baik, ya. Hatta yablugha ashuddah, sampai mereka mencapai usia dewasa. Jadi ada larangan khusus jangan mendekati harta anak yatim. Dan juga di tempat yang kedua Allah Ta'ala mengatakan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naro. Ya, sungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka dia hanyalah memasukkan dalam perutnya itu api neraka, ya. Hanyalah dia masukkan api neraka itu ke dalam perutnya. Wa sayaslauna sa'ira, dia akan masuk ke neraka yang menyala-nyala, ya. Jadi ini dua ayat yang menjelaskan mengenai, ya, perintah untuk berhati-hati dengan kehati-hatian yang sangat dalam mempergunakan harta atau mengelola harta anak yatim, ya. Walamma nazalat hadhil ayah syaqqa dzalika 'ala sahabati radhiyallahu anhum. Ketika ayat ini turun, maka itu terasa berat ya di hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ya, itu kan mereka juga merawat anak yatim ya. Nah, ketika ayat ini turun akan mereka menjadi berat ya. Wa anzalu ta'amahum 'ala ta'amil yatama. Kemudian mereka memisahkan makanan mereka dengan makanan anak yatim, enggak mau dicampur ya. Khaufan 'ala anfusihim min tanawuliha. Takut kalau mereka termasuk dalam ayat ini. Ya, jadi dipisah tuh makanannya, dia khusus, makanan anak yatim khusus ya. Biasanya enggak, biasanya bareng-bareng ya, tapi sekarang dipisah. Walau fi hadhil hala allati jaratil 'adah bil musyarakah fiha. Walaupun adatnya ketika itu adalah mereka bareng-bareng, makannya sama enggak dipisah. Ya. Tapi kemudian mereka jadi pisahkan. Hatta shtadda 'alaihimul amr. Sampai hal itu menjadi sangat berat bagi mereka, fasa'alu Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalika. Maka kemudian mereka nanya kepada Nabi tentang hal tersebut. Ya Rasulullah, ini berat. Kok seperti ini berat? Kami harus pisahkan makanan kami dan lain sebagainya, ya. Ibnu Abbas mengatakan, ya, beliau bercerita tentang turunnya kedua ayat tersebut. Ketika Allah Ta'ala menurunkan ayat yang pertama tadi, jangan dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik, dan juga ayat siapa yang makan harta anak yatim dengan cara zalim, dia akan memasukkan api neraka ke dalam perutnya, ya. Intalaqa man kana 'indahu yatimun. Maka bangkitlah orang-orang yang punya anak yatim di rumahnya. Ya, fa'azala ta'amahum min ta'ami. Kemudian mereka pisahkan makanan mereka sendiri dengan makanan anak yatim, ya. Wa syarabahu min syarabihi, dan mereka pisahkan makanan minuman mereka dengan minuman anak yatim, ya. Faja'ala yafdulu min ta'amihi fayukhbasu lahu hatta ya'kuluhu aw yafsud. Maka bahkan mereka sampai menyisakan makanan ya bagi anak yatim, kemudian dia tahan, enggak mau dimanfaatkan sama sekali. Sampai anak ini makan jatahnya, atau kalau enggak dimakan akan dibiarkan membusuk, akan dibiarkan basi. Saking hati-hatinya. Ya. Ya, fastadza dzalika alaihim, maka ini menjadi berat bagi mereka, dan mereka ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah turunkan ayat ya dalam surat Al-Baqarah ayat 220. Allah Ta'ala mengatakan, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khair. Dan para sahabat bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang anak-anak yatim. Maka katakanlah kepada mereka bahwa berbuat baik kepada mereka adalah satu kebaikan. Ya, maksudnya menguruskan harta mereka itu suatu kebaikan. Ya, wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Kalau kalian mau berbaur dengan mereka, maka mereka juga saudaramu. Artinya boleh kamu seperti halnya kamu dengan saudaramu atau dengan anak-anakmu, berbaur saja. Kurang lebih seperti itu ya. Ya, fa khalatu ta'amahum bi ta'amihi. Maka setelah itu mereka campur makan mereka dengan makanan anak yatim. Satu magic jar lah kami, satu magic jar, satu centong, satu itu lah, tidak dipisah-pisahkan gitu ya. Dan juga minuman juga tidak mereka pisahkan. Ya, mereka kembali seperti biasa. Ya. Tapi di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa para sahabat ketika turun ayat tersebut mereka sangat berhati-hati. Ya, sangat berhati-hati. Ya. Fabayyana lahum annal maqsuda islahu amwalil yatama. Maka jelaslah bagi mereka bahwa saya maksud dari ayat tersebut adalah maksud dari mengelola harta anak yatim itu adalah dengan menjaganya, ya, dan apa namanya melindunginya, ya, dan juga boleh juga menjual belikannya, istilahnya mentransaksikannya, ya. Misalnya dibuat beli ini, buat beli itu, ya boleh, ya. Dan juga boleh menggabungkan makanan mereka dengan makanan anak yatim tersebut, ya. Ala wajhin la yadurru bil yatama. Yang penting tidak membahayakan atau memberikan kejelekan kepada anak-anak yatim, ya. Li'annahum ikhwanukum, karena mereka itu seperti saudara kalian sendiri, ya, wa min sya'nil akh mukhalatatu akhihi, dan di antara karakter seorang saudara itu pasti bercampur atau berbaur dengan saudaranya. Ya, jadi tidak masalah satu rumah tidak perlu dipisahkan. Ini yang penting tidak ada berusaha bagaimana supaya tidak mendzalimi harta mereka, itu saja. Bukan berarti harus kemudian dipisah, ya. Maka semua ini kembali kepada niat dan pengamalannya, ya. Kalau sudah bercampur kan kita susah membedakan, maka kembali kepada niat, ya. Faman 'alima Allahu min niyyatihi annahu muslihun lil yatim wa laysa lahu tam wa laysa lahu tama fi malihi falau dakhala 'alaihi syai'un min ghairi qasdin lam yakun 'alaihi ba'sun. Maka siapa yang Allah tahu niatnya itu baik kepada anak yatim dan dia tidak punya rasa tamak terhadap harta anak yatim, tidak punya rasa serakah kepada harta anak yatim, kemudian ternyata ada harta anak yatim yang masuk ke dirinya, ya, karena dia mungkin anak yatim ini membawa harta, ya kan, dari mungkin dari warisan, kemudian dia kelola, dia bantu kelola karena dia belum dewasa, ya, maka dia kelola, dia pegang itu, dia kelola untuk si yatim ini. Nah, kemudian dia niatnya baik tapi ada ternyata sebagian yang masuk ke gampangnya ke masuk ke dia gitu ya, entah itu makanannya atau yang lainnya, maka tidak masalah. Ya. Wa man 'alima Allahu min niyyatihi anna qasdahu bil mukhalathah ya, atawassulu ila akliha wa tanawuliha fadzalika alladhi athima wa ta'arrada lil wa'id. Dan siapa yang Allah ketahui niatnya itu jelek, ya. Dia dengan dia mau mencampurkan harta dia dengan rakyat yatim itu niatnya untuk ikut bisa makan harta anak yatim, ya. Maka dialah yang berdosa dan mendapat ancaman yang tadi disebutkan. Jadi tergantung niatnya, ya. Mencampur memang kita jadi tidak terlalu bisa membedakan, ya. Tapi kalau niatnya baik akan dimaafkan kalau misalnya ada yang masuk ke kita, ya. Tapi kalau niatnya jelek, ya, itu akan mendapatkan ancaman. Oleh sebab itu ketika Tawus, seorang tabi'in, ketika ditanya tentang permasalahan anak yatim, beliau membacakan ayat, Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Kata beliau, kalau ditanya tentang harta anak yatim, dia cuma mengatakan, Allah yang mengetahui siapa yang niatnya buruk dan siapa yang niatnya baik. Ya, jadi semua itu memang tergantung dari niatnya. Dan juga Ibnu Sirin rahimahullah, ya, yang paling beliau sukai terkait dengan anak yatim adalah ayajtami'a ilaihi nusaha'uhu, ya. Beliau suka kalau dikumpulkan para pemberi nasihat dan para wali, fayangdhuru alladhi huwa khairun lahu, maka supaya mereka menyaksikan mana yang lebih baik untuk si anak yatim ini. Jadi enggak atas pertimbangan beliau sendiri, tapi undang orang yang bisa menasehati, undang para wali, ya. Ini sebaiknya anak ini gimana? Nah, itu tidak kemudian memberi keputusan sendiri dalam rangka berhati-hati untuk tidak memakan harta anak yatim, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkategorikan orang yang memakan harta anak yatim itu termasuk 7 dosa besar yang membinasakan, ya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah kalian 7 dosa yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa mahunna, ya Rasulullah apa saja itu? Kata Nabi SAW, yang pertama asyirku billah, menyekutukan Allah, ya, wasihru, dan sihir, wa qatl nafsi allati haramallahu illa bilhaq, dan membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan, ya, membunuh sesama muslim, membunuh kafir dhimmi, kafir muahad, maka dosa besar, ya, kecuali membunuhnya karena kisos, itu lain cerita, ya. Wa aklul riba, dan makan riba, itu juga dosa yang membinasakan. Wa aklul malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, dan lari ketika hari peperangan, sudah musuh sudah saling bertemu, dia lari. Ini dosa besar. Ya. Wa qadful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat, dan menuduh berzina, menuduh seorang mukminah berzina, padahal dia wanita baik-baik dan tidak tahu apa-apa, dia itu sudah berzina. Nah, ini juga dosa besar yang membinasakan. Salah satunya tadi aklu mahalul yatim, memakan harta anak yatim, ya. Dan dalam sabda beliau bahwasanya memakan riba termasuk dosa besar, Nabi SAW menyebut al-aklu, memakan. Al-aklu itu memakan, ya. Li'annahu a'amu wujuhil intifa. Karena makan itu suatu bentuk yang umum, mencakup segala jenis pemanfaatan. Nah, jadi makan harta riba bukan makan duit rupiahnya dimakan, tidak. Bukan uang receh terus dikletusi, bukan, ya. Tapi maknanya adalah memanfaatkan. Ya, walaisal muradu khususal akli. Maksudnya bukan sekedar makan, ya. Akan tapi seluruh, ya, pemanfaatan dari harta yatim atau riba itu haram, ya. Karena kecuali, ya, illa ma fihi maslahatun lahu. Kecuali kalau ada maslahat, ya. Jadi kalau ada maslahat baru ada. Nanti rinciannya ada di pembahasan fikih, ya. Bagaimana memanfaatkan atau mengolah harta anak yatim, kapan dibolehkan, kapan tidak, ya. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan Bani Israel, Allah taala mengatakan wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu, dan mereka mengambil riba padahal mereka dilarang. Allah tidak mengatakan dan karena mereka memakan riba. Karena mengambil itu lebih umum daripada memakan harta riba, ya. Maka makan riba itu maknanya adalah mengambil riba, ya. Sama saja apakah dia manfaatkan untuk makan atau untuk membangun bangunan atau untuk tempat tinggal atau yang lainnya. Jadi jangan dibayangkan aklu di sini cuma makan yang sifatnya makan dari makan ke mulut, tidak, tapi semua pemanfaatan harta yang bukan haknya, ya. Maka sekali lagi yang wajib adalah berbuat baik kepada anak yatim, ya, li'annahu faqada abahu wa atfahu, karena dia telah kehilangan bapaknya, ya. Dan wajib bagi kaum muslimin untuk menggantikan posisi bapaknya ini, posisi orang tuanya ini, dengan cara berbuat baik kepada mereka dan merawat mereka, ya. Karena yaitu tadi mereka sudah kehilangan bapaknya. Wa in kana lahu mal, kalau mereka punya harta, maka wajib untuk menjagakan untuk mereka harta tersebut sampai mereka sudah dewasa, ya. Sudah bisa tahu baik buruk, sudah bisa mengelola harta, maka fayusallam lahu maluhu gamilan, maka diberikan kepada dia hartanya secara total menyeluruh. Sudah tidak perlu saya kelolakan untukmu. Sudah, kamu sudah bisa mandiri, sudah bisa kelola, sudah dewasa, saya berikan semuanya kepada padamu. Itu kalau sudah dewasa, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa batalul yatama hatta idza balagun nikah, dan ujilah anak-anak yatim itu, ya, sampai mereka menikah, ya. Jadi kalau untuk mengetahui itu kadang perlu dites. Ini anak sudah mandiri belum? Itu perlu dites, kata Allah Subhanahu wa taala, ujilah mereka. Fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau kamu melihat itu sudah cakap dalam membelanjakan harta, maka berikan kepada mereka harta mereka, ya. Wala ta'kuluha israfan wa bidaran ayyak baru. Janganlah kamu menghambur-hamburkan harta mereka dan tergesa-gesa dalam membelanjakan harta mereka, ya. Takut sudah keburu balik, saya mau manfaatkan dulu. Nah, ini dosa, ya. Sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ya'kuluna amwala yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa yaslauna sa'ira. Ini sudah kita bacakan tadi, ya. Orang yang makan harta anak yatim dengan cara zalim, maka dia telah memasukkan api ke dalam perutnya, dan dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala, ya. Kenapa? Yatim ini lemah, ya. Tidak mampu untuk membelanjakan hartanya dengan baik, ya. Maka kalau di kemudian dia dikuasai oleh orang-orang yang zalim, ya, dan orang zalim ini makan hartanya, maka ini termasuk kezaliman yang paling besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, beliau bersabda, Allahumma inni uharriju haqqab dha'ifaini. Ya Allah, sungguh, ya, aku mengkhawatirkan hak dua golongan yang lemah. yaitu al-yatim wal-mar'ah, yaitu golongan yatim dan golongan wanita. Jadi beliau merasa berat, merasa khawatir ya, terhadap dua golongan ini, harta golongan ini, golongan yatim dan golongan wanita. Ya, oleh sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang orang yang lemah untuk mengurusi harta anak yatim. Sebagaimana diriwayatkan dari hadis Abu Dzar, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada beliau, "Ya Abu Dzar, inni araka dha'ifan." Wahai Abu Dzar, aku tuh melihatmu lemah. Ya. "Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi." Dan aku mencintai kebaikan untukmu sebagaimana aku cinta kebaikan untuk diriku sendiri. Maksudnya, aku tuh pengen kebaikan untukmu, kurang lebih seperti itu, ya. "La ta'ammaranna 'ala itsnain." Janganlah kamu pernah memimpin walaupun cuma dua orang. Jangan jadi pemimpin karena kamu lemah, ya. "Wala tawallayanna ma la yatim." Dan jangan pula kamu mengurusi harta anak yatim. Nanti kalau kamu ngurus, kamu malah sedekahkan semua ke orang yang miskin, ya. Abu Dzar ini seorang yang apa, sangat gemar bersedekah, ya. Oleh sebab itu malah dianggap sebagai orang yang tidak cakep dalam membelanjakan harta, ya, anak yatim. Jadi dilarang orang yang tidak bisa membelanjakan harta dengan baik, ya. Ya. Dan Nabi melarang itu karena betul-betul Abu Dzar memang orangnya tidak bisa mengelola harta anak yatim, ya. Karena beliau orangnya sangat dermawan kepada orang miskin, malah habis buat sedekah nanti, ya. Dan ini juga berlaku bagi semua yang semisal dengan itu, ya, supaya tidak menimbulkan kerugian dan penyanyian harta anak yatim. Dan yang terakhir di sini ditekankan oleh beliau di bab ini, yaitu bahwasanya la dhaira 'alal insani ayyuladu yatiman wa yansha'u yatiman. Dan tidak ada celah bagi siapapun yang terlahir dalam kondisi yatim dan juga hidup atau tumbuh dalam kondisi yatim. Karena boleh jadi dia lahir yatim, namun dia menjadi orang yang besar, ya, bahkan menjadi hamba Allah yang paling mulia, yang paling bertakwa, ya, yang paling taat kepada Allah, ya. Dan cukuplah menjadi saksi, ya, atas semua ini, yaitu Sayyidi Waladi Adam, yaitu penghulu anak-anak Adam sallallahu alaihi ajmain, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang mana beliau itu ditinggal meninggal oleh bapaknya ketika masih di kandungan, ya. Kemudian di umur 8 tahun diasuh oleh kakeknya, kemudian juga setelah itu kakeknya meninggal diasuh oleh pamannya. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tumbuh dalam kondisi yatim. Oleh sebab itu Allah taala mengatakan dalam surat Ad-Duha, "Alam yajidka yatiman fa'awa." Bukankah Allah telah menemukanmu dalam kondisi yatim, kemudian Allah berikan perlindungan kepadamu, wahai Muhammad. Maka hikmahnya adalah kenapa Nabi yatim, ya, supaya kita bisa mengenal, bisa memahami, ya, kedudukan anak yatim. Nabi yatim, ya. Akan tapi, ya, kita justru menjadi bisa tahu bahwa itu bukan satu hal yang cela. Bahkan kita diperintahkan untuk, ya, berbuat baik kepada mereka, kemudian menunaikan hak-hak mereka, ya, dan lain sebagainya, ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditakdirkan yatim, ya, maka ini menjadi harapannya adalah menjadi supaya anggapan-anggapan yang menganggap cela atau menganggap remeh anak yatim itu menjadi tidak ada, ya. Dan kita temukan banyak di antara para ulama yang besar yang ilmunya bermanfaat bagi umat, mereka semua lahir dalam kondisi yatim atau paling enggak besar dalam kondisi yatim, ya. Contohnya adalah Imam Ahmad, ya, Imam Syafi'i, Imam Al-Auza'i, Imam Bukhari, ya, dan lain sebagainya, banyak yang mereka tumbuh dalam kondisi yatim dan itu tidak membahayakan mereka sama sekali, tidak menjadi celah bagi mereka, ya. Bahkan mereka menjadi ulama-ulama yang luar biasa besar, ya. Misalnya ini, ya, Imam Ahmad, ya, ketika ada seorang yang bernama Abu Siraj bin Khuzaimah, ya, ceritanya bapaknya ini karena anaknya satu sekolah dengan Imam Ahmad, ya, maka dia kagum dengan adabnya Imam Ahmad. Ini anak adabnya luar biasa, ini Ahmad bin Hanbal ini, ya. Maka dia mengatakan, ya, aku telah menghabiskan duit untuk mendidik anakku, membayar guru untuk anakku, ya. Akan tapi kamu lihat ini Ahmad bin Hanbal ini, ya, Imam Ahmad, apa? Ahmad bin Hanbal ini dia yatim. Dan bagaimana kamu lihat adabnya luar biasa besar nih, kata Siraj, kata Khuzaimah ini, ya. Dia bersaksi bahwasanya walaupun dia yatim, adabnya luar biasa, luar biasa bagus, melebihi orang yang dididik, ya, oleh para guru yang dibayar. Masya Allah, ya. Dan juga Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, aku dulunya yatim, ya, dulu itu aku yatim di rumah ibuku, di pangkuan ibuku, dan ibuku tidak punya uang untuk membayar pengajar, ya. Maka pengajar itu kemudian ridho aku tuh menjagakan anak-anak, ya, ketika dia pergi, ya, dan itu meringankan pekerjaannya. Jadi Imam Syafi'i juga, ibunya juga bukan orang kaya, ya, meskipun dia keturunan Quraisy, tapi dia bukan orang kaya, ya. Maka dia kerja juga, semenjak kecil dia sudah berusaha untuk membantu ibunya. Begitu pula Imam Syafi'i, beliau menghafal Quran di usia 7 tahun dan menghafal Al-Muwatta' yang tebal itu di usia 10 tahun. Ya, dan yang terakhir adalah kisah dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, ya, ulama kontemporer yang wafat pada tahun 2000-an. Ya, beliau juga lahir dalam kondisi, besar dalam kondisi yatim, ya. Dan bahkan penglihatan beliau itu diangkat sebelum umur 20 tahun sudah buta. Ya, tapi bagaimana kita lihat keimaman beliau di masa sekarang, ya, Syekh bin Bas. Jadi banyak sekali ulama-ulama yang yatim, ya. Ini hanya sebagian kecil saja yang disebutkan di sini. Maka oleh sebab itu para penerima bank Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan ini menyadarkan kepada kita bahwasanya anak yatim itu yang pertama dia bukan sebuah celaan, bukan sebuah kekurangan, dan justru dia mendapatkan kedudukan yang mulia, yang tinggi di dalam agama kita, ya. Wallahu ta'ala alam, demikian yang kita bahas pada sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan mendatang di bab yang baru, ya, yaitu terkait dengan hak-hak pekerja, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas penyampaian materi yang disampaikan kembali pada kesempatan sore hari ini dari kajian remaja kitab Hadisul Akhlak. Baik Ustaz, di sore hari ini telah masuk satu pertanyaan, ya, yang masuk. Kita coba bacakan Ustaz. Ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Ustaz, kita coba singkat. Yang pertama, Ustaz, saya belajar wudu dan sholat sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui YouTube. Saya tidak menghafal syarat-syarat sahnya, sebagaimana sholat, syarat-syarat sholat dan juga syarat sah wudu. Apakah sah Ustaz? Dan kali ini saya hanya belajar Islam dari web. Apakah saya wajib ikut madhab? Sedangkan saya terbiasa mencari kesimpulan dari sebuah artikel untuk mencari suatu hukum. Namun saya belum belajar tentang manhaj. Apakah ada saran untuk saya Ustaz agar tidak terkena was-was? Kemudian pertanyaan yang kedua Ustaz, bagaimana hukum asal wanita berdiam diri di rumah? Dan apakah boleh keluar rumah jika penting, meskipun sekedar berolahraga dengan bersepeda Ustaz? Ya, ya, terkait dengan pertanyaan pertama, apakah tidak mengetahui syarat sah sholat dan lain sebagainya itu mempengaruhi keabsahan? Ya, tentu kalau kita harus menghafal apa sajanya itu memang tidak harus, tapi harus tahu, ya. Yang penting kita tahu cara wudu yang benar, cara sholat yang benar, ya, itu kita harus tahu, ya, walaupun nggak hafal. Tapi selama kita sudah pernah belajar dan sholat dengan benar, maka tidak hafal pun tidak masalah, ya. Cuman masalahnya kalau kita nggak tahu, nah, takutnya nanti akan, karena kita nggak tahu, kita ternyata melakukan pembatal sholat misalnya, atau misalnya sholat kita tidak sah misalnya. Misalnya kita wudhunya misalnya nggak tahu kalau misalnya batas, misalnya batas sahnya itu seberapa. Kalau raup, kalau mencuci muka itu apakah boleh sampai sini doang misalnya? Kan harusnya sampai sini, ya, harus wajah itu harus sampai sini semua. Nah, kemudian juga apakah ketika di sini tuh sampai mana, yang kaki itu sampai mana, itu kan juga menyangkut keabsahan wudhu ya. Kalau wudhunya nggak sah, selainnya juga nggak sah ya. Maka walaupun tidak hafal, harus dipelajari yang benar seperti apa, minimalnya itu. Maka kemudian nanti tidak bisa membedakan mana yang syarat, mana yang wajib, mana yang rukun, mana yang sunnah, itu perkara belakangan. Tapi ketika kita sudah mempelajari dengan benar tanpa harus menghafal pun, insya Allah tidak mengapa. Cuma kalau kita tahu, kita jadi tahu ya, kalau yang rukun itu kalau ditinggalkan itu tidak sah, kalau yang wajib itu kalau ditinggalkan harus sujud sahwi ya, kalau yang sunnah itu ditinggalkan tidak apa-apa. Itu kan konsekuensinya berbeda, tahu yang mana sunnah, yang mana wajib, yang mana rukun kan berbeda. Dan tahu mana yang syarat sah dan yang bukan juga akan mempengaruhi keabsahan ya. Jadi hafal tidak harus, tapi sekali lagi harus tahu yang benar dan harus sudah mengamalkan yang benar tersebut, baru bisa kita yakin bahwa sholat kita dan wudhu kita itu sah ya, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun seandainya memang kita sudah belajar namun ternyata luput ya, maka insya Allah ketidaktahuan kita akan dimaafkan untuk sholat-sholat yang telah lewat. Tapi ketika sudah tahu kemudian kita masih salah, yaitu yang tidak termaafkan. Kemudian terkait yang kedua, wanita berdiam diri di rumah, maka itu tentu hukum asalnya ya, hukum asalnya wanita memang berdiam diri di rumah. Akan tapi boleh bagi dia untuk keluar rumah karena ada keperluan, tidak masalah ya, dia belanja tidak masalah, dia olahraga keluar juga tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika auratnya terbuka ya, ketika dia tabarruj, ketika dia berhias diri untuk memikat orang-orang ya, mempercantik diri. Keluar rumah kok mempercantik diri, nah ini berarti bermasalah. Tapi kalau keluar rumah tidak mempercantik diri, tidak pakai parfum, seperlunya ada olahraga pun tidak masalah ya. Nah kalau misalnya sepedaan, sepedaan jangan kemudian ganti celana, tidak, tapi tetap pakai rok ya, terjaga auratnya, tidak masalah ya. Tapi kalau kemudian sepedaan kemudian menjadi ganti celana, nah itu yang menjadi masalah. Jadi bukan soal keluarnya, tapi kita keluar tetap menjaga batas syariat berupa aurat dan juga tidak bertabarruj ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban, nasihat dan juga penjelasannya. Jazakallah khairan Ustaz. Dan sepertinya kita sudah habis waktu kita pada sore hari ini. Namun sedikit kesimpulan atau nasihat terakhirnya Ustaz terkait pembahasan kita seputar anak yatim untuk bab kali ini Ustaz. Tafadhol Ustaz. Ya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah bahas dari yang kemarin terkait dengan keutamaan atau pahala bagi mereka yang menanggung kebutuhan anak yatim, dan juga terkait dengan apa saja yang menjadi hak-hak mereka, tidak hanya terkait dengan harta, tidak terkait dengan memberikan mereka uang atau penghidupan, tapi juga mendidik mereka. Ya ini juga jangan sampai terlupakan. Jangan merasa sudah yang penting memberikan uang kepada anak yatim, memberi makan mereka sudah merasa cukup. Ya, tapi itu belum cukup, ya. Harus mendidik mereka di atas agama yang benar, ya, supaya mereka tidak tersia-siakan. Percuma sudah hidup tapi ternyata tidak, agamanya tidak benar. Ya, kemudian juga kita juga sudah belajar terkait dengan berhati-hati terhadap mengelola harta anak yatim, ya. Namun semua itu tentu jangan membuat kita kemudian karena terlalu berhati-hati enggak mau mengurusi anak yatim, ya. Kita sudah jelaskan bahwa ketika niat kita benar, niat kita baik, ya tentu kita akan mendapatkan pahala. Meskipun ada sedikit harta mereka yang termakan kita misalnya, itu enggak masalah kalau niatnya baik. Jadi jangan menjadikan surut ya, niat kita untuk mengelola harta anak yatim atau membantu anak yatim atau para janda yang mempunyai anak-anak yatim, ya. Ya, barangkali demikian yang kita bahas pada sore hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita kepahaman dalam memahami apa yang sudah kita bahas dan memberikan taufik untuk supaya kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.